Sa ayon, sa pabimbiangan, mama jo kamanakan, malape bulan Ramadan, salam bajawe kamanangan. Barayo di kampung kita, adai budayo di tanah bundo. Bajawe tangan salyang basuo, arek ganggam salyang manyapo. Salam barayo dari Minangkabau, dibuka kulai katupek gulai kapau. Basanda gurau jusana dari rantau, nanlah pulang Minang maimbau. Salam barayo dari Minangkabau, basambuang tangan salyang manjambau. Basanda gurau jauh orang rantau, nanlah pulang Minang maimbau. Basanda gurau jauh orang rantau, nanlah pulang. Daru arapu sikara kali basambuang mangi nyopanyiaran baputa kampung coba kulil yang Minangkabau babagi salam. Barayo di kampung kita, adai budayo di tanah bundo. Bajawe tangan salyang basu, are ganggam salyang manyapo. Salam barayo dari Minangkabau, dibuka kulai katupek gulai kapau.